Qala li anna al-imana qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Karena sesungguhnya iman itu meliputi ucapan dengan lisan, meliputi keyakinan dengan hati, meyakini dengan hati, dan meliputi amal, beramal dengan anggota tubuh. Fal a'malu sawa'an kanat min a'malil qulub. Maka amal-amal itu, baik yang termasuk dalam amal-amal hati, amaliyah qalbiyah, amal hati. Seperti apa? Kal khauf wal khasyah war ragbah war rahbah. Seperti rasa takut dan selainnya. Ini adalah merupakan bentuk amal-amal hati. Dorongan dan ancaman, merasa diancam, merasa nanti akan mendapatkan hukuman, sehingga ia kemudian tumbuh pada hatinya rasa takut, itu merupakan amalan hati. Au min a'malil jawarih, atau termasuk amal-amal anggota tubuh seperti salat, puasa, haji, sedekah dan yang selainnya. Semuanya merupakan hakikat amalan yang termasuk di dalam unsur keimanan. Dan di dalam hadis ini, terkandung faktor masalah keimanan dikaitkan dengan amalan. Amalan anggota tubuh. Amalan anggota lisan, yaitu perkataan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumir akhir adalah merupakan asal, prinsip, merupakan usul. Al aslu wal imanu billahi azza wajal, yaitu prinsip berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah azza wajal merupakan asal, prinsip dari segala sesuatunya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, alladhi huwal ba'tsu wan nusur yaumal qiyamah. Yang dimaksud yaumul akhir adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Li anna man amana bil ba'tsi fa innahu yasta'iddu lahu. Karena sesungguhnya seseorang yang beriman kepada hari kebangkitan, sungguh ia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Wa mujarradul iman bil ba'tsi, seseorang yang tidak memiliki keimanan kepada hari akhir, dunal isti'dadillahu la yufidu syai'an, maka ia pun tidak akan melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Tidak ada faedah sedikit pun untuk dirinya. Maka ballabudda ayyasta'iddal abdu lil ba'tsi, maka hendaklah seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kebangkitan. Dalam bentuk apa? Fayukthiru minal hasanat, hendaklah ia memperbanyak amal-amal kebaikan. Wa yatubu anis sayyiat, hendaklah ia bertaubat dari perkara-perkara yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek. Qabla ayyamuta wa yub'atsu, sebelum ia meninggal dunia dan sebelum ia dibangkitkan nanti. Qala hadza wajhu dzikril imani bil yaumil akhir, inilah sisi kenapa masalah keimanan kepada hari akhir disebutkan di dalam hadis ini. Sisi inilah yang menjadikan masalah keimanan kepada hari akhir disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini. Ma'al imani billahi azza wajal, seiring dengan disebutkannya masalah keimanan kepada Allah azza wajal, Kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal ucapan beliau sudah mengingatkan kepada orang yang diajak bicara terkait dengan kehidupan akhirat. Terkait dengan kehidupan akhirat. Terkait dengan kehidupan bahwasannya esok ia akan dibangkitkan. Bahwasannya ia esok akan dihisab. Bahwasannya ia esok akan diberi balasan atas apa yang telah ia perbuat ketika ia hidup di dunia. Kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah kalimat pengingat. Pengingat bahwasannya segenap apa yang diperbuat oleh seseorang saat ia hidup itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir. Ini merupakan pengingat. Pengingat bahwasannya besok manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia berbicara yang baik atau ia diam. Qala fa inna minal iman billahi wal yaumil akhir wal isti'dadi lahu ay yaqula al 'abdu khairan aw yasmut. Karena sungguhnya beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, maka seorang hamba akan menggunakan lisannya untuk berbicara yang baik. Atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, ia memilih diam. Kenapa? Karena ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kelak di hari akhir, lisan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga kalau ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, sehingga kalau ia tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ia akan memilih diam. Kenapa? Karena dia seorang yang beriman kepada hari akhir. Karena ia beriman kepada hari akhir. Dengan keimanan kepada hari akhirnya, dengan beriman kepada hari akhir inilah ia kemudian mengendalikan lisannya. Ia tidak menjadi juru bicara untuk memprovokasi orang per orang, sehingga kemudian satu dengan lainnya saling tidak menyukai. Ia tidak akan berbicara untuk mengadu domba antara satu dengan lainnya. Ia tidak kemudian berbicara menjelek-jelekan orang-orang yang semestinya mendapatkan penghormatan dari dirinya. Ia tidak kemudian menggunakan lisannya untuk membicarakan hal-hal yang sekiranya itu tidak patut untuk dibicarakan. Ia yakin bahwasannya, ia beriman bahwasannya semua yang ia ucapkan kelak akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan nanti. Inilah seseorang yang diliputi keimanan, seseorang yang diliputi keimanan kepada hari akhir. Ia tidak akan melakukan segala sesuatu yang akan merugikan dirinya di akhirat nanti. Oleh karena itulah ia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan penuh persiapan, termasuk mempersiapkan lisannya untuk mengatakan sesuatu yang baik. Qala faqad khalaqallahu subhanahu hadzal lisan fi hadzal insan, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan pada diri manusia yaitu lisan. Wa 'allamahu an-nutqa wal bayana ni'matan minhu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajari manusia berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang nikmat dari lisan ini. Qala walam yaj'alhu minal jawamid allati lan tantiqu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia sebagaimana benda mati yang tidak bisa berbicara. Aw minal bahaim, atau seperti binatang-binatang ternak. Aw minas sammi wal bukmi wa mu'attalina 'anil kalam, atau orang-orang yang tuli bisu, orang-orang yang tidak bisa berbicara. Bal mannallahu ta'ala 'alaihi bihadzan nutqi, bahkan Allah mengaruniai manusia untuk bisa berbicara. Wa hadzal lisan, dan untuk bisa berbicara dengan lisan ia gunakan. Wa hadza lisanu silahun dzu haddain, lisan ini ibaratkan pedang bermata dua. In istamaltahu fil khair jannalaka khairan, jika lisan itu digunakan untuk sesuatu yang baik maka akan menghasilkan kebaikan bagi dirimu. Wa athmara laka khairan, dan akan memberikan buah bagi dirimu dalam bentuk buah kebaikan. Wa in istamaltahu fi syarri janna 'alaika syarran wa itsman, dan manakala lisan itu engkau gunakan untuk sesuatu yang jelek maka niscaya engkau akan memetik kejelekan itu dan akan memetik dosa dari perbuatan jelek, perbuatan lisan yang jelek tersebut. Wa dzalika bihasabi ma tantiqu bihi, maka karena itulah tergantung dari apa lisan itu digunakan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat ke-18 berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu lafad dari perkataan kecuali ada yang mengawasi, dua malaikat yang mengawasi. Penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan ayat ini yakni ya'tubani ma yatalaffadhu bih, bahwasannya kedua malaikat ini keduanya mencatat atas apa yang dilafadzkan, atas apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Sawa'un kana ta'atan au ma'siyatan au hatta al-mubah, baik perkataan itu yang mengandung ketaatan atau perkataan itu yang mengandung kemaksiatan, atau bahkan perkataan itu hanya sesuatu yang mubah. Fal ayatu 'amatun tashmalu jami'a ma yalfidhu bihi al-'abdu, maka ayat itu bersifat umum, meliputi seluruh ucapan yang dikeluarkan dari lisan seorang hamba, semuanya dicatat. Semuanya dicatat oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka ucapan akan menjadi sesuatu yang dicatat. Fa in kana khairan athmara laka khairan wa birran, maka jika ucapan itu baik, ia akan mendapatkan buah yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in kana syarran athmara laka syarran wa uqubatan, dan jika kemudian ucapan itu mengandung sesuatu yang jelek, maka ia akan mendapatkan buahnya yang jelek dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhtaru ma fil insan huwa lisanuhu, maka yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah lisannya. Yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah lisannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Bukankah seseorang itu disungkurkan wajah mereka atau batang hidung mereka ke dalam neraka? Itu disebabkan karena lisan-lisan mereka. Lisan menjadi penyebab seseorang disungkurkan ke dalam neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad serta yang lainnya. Inilah ancaman bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Dengan lisan seseorang bisa mengadu domba antara suami istri. Melalui lisan, ketentraman bertetangga bisa terganggu. Dengan sebab lisan yang kotor, ketentraman bertetangga bisa terganggu. Dengan lisan yang jelek, kondisi dakwah bisa bertambah buram. Seandainya mau diam, tentu dakwah tidak terlampau karut-marut. Tetapi karena lisan yang terus berbicara, dakwah menjadi semakin suram kondisi keadaannya. Inilah sebab lisan, sehingga kemudian kenyamanan, sehingga kemudian ketenangan di kalangan ikhwah untuk ta'lim, untuk menuntut ilmu, kemudian terkoyak dengan sebab lisan yang tidak terjaga. Orang yang tadinya tidak tahu, diceritakan begini, begini, begini. Orang yang tadinya tidak peduli, dibawa larut oleh lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, diam. Diam. Daripada kemudian keadaan ikhwah jadi bingung, lebih baik diam. Dengan sebab lisanmu, keadaan seseorang jadi bingung. Keadaan seseorang yang tadinya bersemangat menuntut ilmu, kemudian drop tiba-tiba semangat itu hilang. Keadaan ikhwah yang tadinya begitu menghormati kepada asatidah, karena lisanmu menjadikan orang itu benci setengah mati kepada asatidah. Lisan, lisan, lisan. Dengan sebab lisan, seseorang esok akan tersungkur, akan disungkurkan ke dalam neraka. Wajah-wajahnya akan disungkurkan ke dalam neraka dengan sebab lisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Falyaqul khairan." Ucapkanlah perkataan yang baik. Yang baik, yang menjadikan dakwah ini tenang. Yang menjadikan dakwah ini tertata dengan baik. Yang menjadikan kemudian ikhwah bersemangat untuk talabul ilm. Yang menjadikan ikhwah kemudian semangat untuk beribadah. Yang menjadikan ikhwah kemudian untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang sementara ini mungkin terdapat kekurangan padanya. Dorong mereka untuk bersemangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dengan sebab lisan seseorang kemudian jadi jatuh, tidak bersemangat lagi untuk belajar, bahkan justru bingung, akhirnya sudahlah tak perlu ta'lim lagi, putus asa. Putus asa kalau sudah demikian, kalau sudah demikian, siapa yang menyebabkan ia kemudian futur, tidak giat lagi di dalam talabul ilm, bahkan ibadahnya pun, bahkan yang tadinya menampakkan syiar-syiar keislaman, lihyahnya terpelihara, bajunya dan lain sebagainya, kemudian seiring dengan berlalunya waktu bertemu dengan ikhwah tersebut, kemudian tidak memiliki lagi lihya, pakaiannya pun sudah tidak tertata lagi sebagaimana dituntunkan dalam syariat. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah demikian, akibat lisan yang tidak terjaga, kondisi seseorang kemudian menjauh, menjauh dan menjauh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, sudah diam. Diam lebih selamat. Diam lebih selamat daripada berbicara tapi lantas menjadikan orang bingung, tapi lantas menjadikan orang membenci kepada saudaranya seiman. Maka falyaqul khairan awliyasmu. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah subhanahu Allah jalla wa ala berfirman, wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang baik. Qala wal kalamul khairu mithlu at-tasbih wa tahlil wa takbir wa tilawatil Qur'an wa dhikri wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ta'limil 'ilm an-nafi' wal islahi bainan nas wa kullu kalamin fi ridallah jalla wa 'ala fa innahu khair. Maka perkataan yang baik itu seperti contohnya at-tasbih, bertasbih, mengucapkan subhanallah, wa tahlil, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan takbir Allahu akbar, wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa dzikr, berzikir, wal amri bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, bukan memerintahkan kepada perselisihan, bukan memerintahkan kepada permusuhan. Wa nahyi 'anil munkar, mencegah seseorang untuk berbuat kemungkaran. Termasuk kalam yang baik adalah ta'limil ilmin nafi, mempelajari, menuntut ilmu yang bermanfaat. Wal islah bainan nas, dengan lisan ini pula seseorang kemudian menjadi baik hubungannya. Ini perkataan-perkataan yang baik. Kalau sekarang ada seseorang mengucapkan sesuatu, kemudian seseorang ini menjadi tidak baik hubungannya, kira-kira perkataannya itu baik atau tidak? Kalau seseorang mengucapkan perkataan-perkataan, dengan sebab ucapannya ini kemudian seseorang yang tadinya dia memiliki hubungan yang baik dengan ikhwah yang lainnya, kemudian setelah mendengar perkataannya kemudian menjadi tidak baik, kira-kira perkataan yang diucapkan oleh orang ini menjadi sesuatu yang baik atau tidak? Maka ikhwah fiddin azakumullah, dahsyat sekali pengaruh lisan, dahsyat sekali pengaruh lisan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidaklah kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali apabila mereka membisikkan perkara-perkara memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan berbuat baik atau memerintahkan islah bainan nas, memperbaiki hubungan antar manusia. Barang siapa yang mengerjakan demikian ini dengan mengharap ridha Allah, maka ia akan mendapatkan ajr yang azim, pahala yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang masalah lisan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, auliyasmut, atau diam. Maksudnya, idza lam yaqul khairan fa innahu yasmutu. Apabila seseorang tidak mampu, tidak bisa untuk berbicara yang baik, maka sungguh ia harus diam. Min ajli ayya selama, karena dengan diam itu ia akan selamat. Ia akan selamat. Fa idza sakata salima. Kalau dia diam, dia akan mendapat keselamatan. Ini tuntunan dari Allah dan Rasulnya, tuntunan dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah, sehingga dengan bekal ini seseorang dibimbing kepada sesuatu yang baik. Dan itulah hakikat dari Islam yang menginginkan kebaikan untuk semuanya, tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi kaum muslimin juga bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Maka apabila seseorang bicara yang baik, ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia berbicara yang jelek, maka ia akan memetik buah kejelekan dari akibat perkataannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum thalatha, qila wa qal, wa ida'atal mal, wa kathratal su'al. Sesungguhnya Allah membenci pada kalian ada tiga perkara, yaitu masalah qila wa qal, mengatakan, menukil perkataan, sehingga qila wa qal, katanya dan katanya. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Wa kathrata su'al, banyak bertanya yang tidak diperlukan di dalam menuntut ilmu. Syahid daripada hadis ini adalah ucapan qila wa qal, katanya dan katanya, belum di tabayyun, belum diklarifikasi, sudah diceritakan kemana-mana, sehingga ia tidak bisa menjaga lisannya. Maka seorang muslim hendaklah ia menjaga lisannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awliyasmut, atau diam, atau dia diam. Kenapa? Li'anna fi samti rahatan wa najatan. Karena di dalam diam itu terkandung sesuatu yang rohah, yang akan menjadikan ia lapang. Wa najah, dan akan menjadikan ia selamat. Dengan diamnya itu akan menjadi penyebab selamat. Tidak hanya selamat dari berbagai fitnah, tidak hanya selamat dari berbagai keadaan di dunia ini, namun lebih jauh dari itu, ia selamat di akhirat. Karena ia bisa mempertanggungjawabkan lisannya. Maka penting bagi kita untuk berupaya menahan lisan kita. Jangan sampai kemudian dengan sebab lisan kita, keadaan hubungan antara satu dengan lainnya menjadi tidak baik. Bahkan satu dengan lainnya terprovokasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, termasuk diantaranya menjaga lisan kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk menahan lisan. Bila kita tidak bisa berbicara yang baik, sudahlah diam. Apalagi bila kita tidak mengetahui permasalahannya. Apalagi kalau kita tidak mengerti permasalahannya. Jangan kemudian ikut nimbrung-nimbrung. Iya betul itu kemarin mas begini dan begitu. Tambah panas. Padahal ketika ditanya, kamu hadir di situ? Tidak. Kamu tahu dari mana? Cerita. Nah, itulah qila wa qala. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Itu akan lebih membawa keselamatan kepada dirimu, daripada engkau berbicara sementara engkau tidak mengetahui ilmunya. Engkau berbicara tidak mengetahui ilmunya. Dan setiap lisan dicatat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang terlontar dari lisan seorang hamba. Maka berhati-hatilah dalam menjaga lisan, sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk senantiasa mengucapkan yang baik. Untuk senantiasa mengucapkan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka diam. Sebab lisan jugalah yang menyebabkan seseorang dikatakan parlente. Iya kan? Orang ngomong-ngomong sana kemari, parlente. Kan karena lisannya, sehingga ia mendapat ucapan parlente. Maka apalagi di dalam hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan akhirat kita, urusan-urusan kita nanti di akhirat. Maka penting sekali untuk bisa menjaga lisan. Demikianlah mudah-mudahan sedikit nasihat pada kesempatan sore hari ini bisa mengingatkan kita semua betapa pentingnya menjaga lisan kita. Betapa pentingnya kita mengendalikan ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan kita untuk kita kendalikan. Untuk kita tata, kita atur. Jangan sampai asal bicara. Asbun, asal bunyi. Tetapi betul-betul apa yang akan kita ucapkan difikirkan secara matang. Kalau memang itu memberikan manfaat, maka sampaikan dengan baik. Apabila apa yang kita akan sampaikan ini tidak memberi manfaat, bahkan bisa menjadikan keadaan seseorang bertambah buruk, maka tahan lisan kita. Lebih baik diam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.